بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلقنا أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibn al-Mubarak fi Zuhud juga al-Imam al-Lalikai wa al-Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda inna min ashratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat ialah ilmu ini dicari, dipelajari dari orang-orang kecil al-asagir. Yang dimaksudkan dengan al-asagir diriwayatkan dari sebagian salaf atau kebanyakan salaf al-asagir ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang namanya orang-orang yang kecil ialah ahlul bid'ah, ulama'ul bid'ah, ulama'ul hizbiyah at-tahazzub, ulama'ul su', itu semua termasuk dalam kategori al-asagir, orang yang kecil. Bukan kecil umurnya, tetapi yang dimaksudkan ialah kecil, rendah dan hina dari segi manhaj dan akidahnya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitakan bahwa saya termasuk tanda-tanda kiamat ketika ilmu agama ini dipelajari bukan dari ahlinya. Ilmu agama dipelajari dari orang-orang yang menyimpang. Ilmu agama dipelajari dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu ini sekaligus dari hamba-hambanya. Namun Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama, dengan mencabut nyawa para ulama, hingga apabila Allah tidak menyisakan satu alim pun, maka orang-orang akan mengambil, akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil. Mereka pun ditanya tentang masalah ilmu, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih dari hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, ada faedah, dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdillah al-Imam hafizahullah ta'ala wara'ah, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Tahdhirul Bashar min Usulus Syarr. Beliau mengatakan, fa'afata hadzal haditsul 'adzim anna dalalan nasi innama ja'a 'an tariqi ghairil 'ulama alladzina adallu an-nas. Hadis yang agung ini memberikan faedah bahwasanya kesesatan yang terjadi pada umat manusia itu datangnya dari jalur selain para ulama, yaitu orang-orang yang membuat umat menyesatkan umat. Yang disebutkan dalam nas riwayat ini barakallahu fikum, bahwasanya sebab sesatnya umat manusia ialah ketika mereka mengangkat dan menunjuk ru'usan juhala, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang jahil, orang-orang yang jahil tentang perkara agamanya, ditunjuk, diangkat sebagai seorang alim. Orang yang jahil diangkat sebagai seorang pemimpin. Ini menunjukkan kepada kita pula, ya khana fitina azzakumullah, mengambil ilmu, bertanya ilmu, meminta fatwa tentang masalah-masalah ilmiah kepada orang-orang yang jahil merupakan sesuatu yang diancam, yang dikecam dalam Islam. Dan juga termasuk tindakan yang menyebabkan pelakunya menyimpang dari kebenaran. Menyebabkan pelakunya sesat dari jalur yang benar. Dia bertanya bukan kepada ahlinya. Dari dua riwayat di atas, di sana dipetik satu kaidah yang sangat agung di dalam bab talabul ilmi syar'i, dalam bab menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya kaidah intiqa'is syuyukh, kaidah selektif di dalam mencari guru, selektif dalam mencari seseorang yang patut diambil ilmunya. Sebab kalau kemudian kita salah dalam mencari guru, ternyata kita mengambil ilmu, mencari ilmu dari kalangan asagir, orang-orang yang kecil tadi, dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, maka kita akan tersesat, menunjukkan kerusakan kita dan menambah rusaknya masyarakat kita, termasuk tanda-tanda kiamat. Begitu pula kalau kita salah mengambil ilmu, ternyata kita mengambil ilmu dari kalangan para juhala, orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak memahami syariat, akibatnya nanti ialah dhallu fa'adhallu, sesat dan menyesatkan. Naam, sehingga harus dan wajib ada yang namanya intiqa'us syuyukh, selektif di dalam mencari guru. Oleh karena itu, khonafatina azakumullah, para ulama kita tatkala mereka membahas tentang masalah talabul ilm, tentang masalah mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mereka bahas ialah dengan siapa kita belajar, kepada siapa kita mencari ilmu agama, kepada siapa kita mengkaji bimbingan Allah yang mulia ini, kepada siapa kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, kepada siapa? Yang jelas tidak kepada semua orang. Disebutkan dalam sebuah kalimat, kalimat yang sangat masyhurah, diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kalimat zahabiyah masyhurah, kalimat emas yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Qa'idah min qawa'idi talabil ilm, satu kaidah penting dari kaidah menimba ilmu agama Allah. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Agama ya Pak. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini merupakan kaidah. Di sini kita diperintahkan untuk kemudian menyeleksi, mengetahui terlebih dahulu siapa orang yang kita ambil ilmunya, siapa guru kita nanti. Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh para ulama kita. Khonafatina azakumullah, diriwayatkan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, diriwayatkan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau menyatakan, khudu al-ilma minal masyahir, ambillah ilmu ini minal masyhurin, dari kalangan orang-orang yang masyhur, yang dikenal. Ambillah ilmu ini dari orang-orang yang dikenal, ma'ruf, masyhur. Juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Aun rahimahullahu ta'ala, juga diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Yazid bin Jabir, mereka mengatakan, la yu'khadhul ilmu illa mimman syuhida lahu bitalab. Ilmu ini tidak boleh diambil kecuali dari seseorang yang dipersaksikan telah talabul ilmi, telah menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan pula dari Abu Usama, Hammad ibn Usama rahimahullah, beliau menyatakan, idza wajadtum rajulan ma'rufan bi syiddati talab wa mujalasati rijal faktubu anhu. Apabila kamu mendapati seseorang yang ma'ruf, yang dikenal dengan kesungguh-sungguhan dia dalam talabul ilm, dikenal dia bermajlis dengan rijal, bermajlis dengan para ulama, faktubu an, maka tulislah ilmu daripadanya. Ini pernyataan sebagian para imam kita terkait dengan siapa kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dinukil dari kitab Al-Ajwiba Al-Mufidah. Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan kriteria alim, kriteria orang berilmu yang patut dijadikan sebagai tauladan yang diambil ilmu daripada mereka. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, awsaful ulama alladhina yuqtada bihim hum ahlul ilmi billahi subhanah. Sifat dan kriteria ulama yang dijadikan sebagai tauladan ialah ahlul ilmi billah, para ulama yang mengerti tentang Allah azza wa jal. Alladzina tafaqahu fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahallaw bil ilmi nafi' wa kadzalika yatahallawna bil amal salih. Para ulama yang mengerti tentang Allah adalah orang-orang atau para ulama yang tafaqahu fi kitabillah, yang betul-betul tafaqquh, mempelajari, mengkaji, mendalami kitabullah dan juga sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka juga menghiasi diri dengan ilmu yang manfaat, begitu pula mereka menghiasi diri dengan amalan yang saleh. Alladzina yuqtada bihim humul ladzina jama'u bainal amrayn bainal ilmin nafi' wal 'amalus shalih. Orang-orang yang layak dijadikan sebagai panutan adalah orang-orang yang mengumpulkan dua perkara. Mengumpulkan ilmu yang bermanfaat sekaligus mengumpulkan amal yang saleh. Ilmu yang nafi', amal yang saleh. Fala yuqtada bi'alimin la yu'malu bi'ilmi wa la yuqtada bijahilin laysa 'indahu 'ilm wa la yuqtada illa biman jama'a bainal amrayn al-'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Kata beliau, tidak bisa, tidak boleh dijadikan suri tauladan seseorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Juga tidak boleh dijadikan sebagai tauladan seseorang yang jahil yang tidak memiliki ilmu. Yang hanya boleh dijadikan sebagai panutan ialah seseorang yang mengumpulkan dua perkara sekaligus, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ini semuanya adalah keterangan para ulama una qadiman wa haditha. Juga diriwayatkan ya, dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, khudh dinaka amman tathiqu bihi wa tarda bih. Ambillah agamamu ini dari seseorang yang kamu thiqah, yang kamu percaya padanya, dan dari seseorang yang kamu meridainya. Orang yang terpercaya, orang yang diridai, yang terpercaya akidahnya, terpercaya manhajnya, terpercaya amanah ilmiahnya, dan lain sebagainya. Ambillah agama kamu dari seseorang yang terpercaya dan yang kamu ridai. Juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, beliau mengatakan, kana yuqal khudu al-haditha min al-thiqat. Ambillah, dulu dikatakan, ambillah ilmu ini, ambillah hadis ini dari orang-orang yang terpercaya. Yang terpercaya. Ini keterangan yang berikutnya dari para ulama kita. Bukan sebarang orang kita mengambil ilmu daripadanya, tetapi harus dari orang-orang yang terpercaya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Beliau juga menjelaskan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tilmidhu muhtajun ila al-ustadz min an-nahiyati al-ilmiyah wa an-nahiyati al-amaliyah. Seorang murid, seorang tilmid memerlukan ustadz, membutuhkan seseorang ustadz dari sisi ilmunya dan dari sisi amalnya. Memerlukan seorang ustadz dari sisi ilmiahnya dan amaliyahnya. Lihada kana lizaman alaihi ayahrisa ghayat alhirs ala intiqa'il asatidzah alladzina urifu bil ilm wa urifu bil amanati waddin wa urifu bil manhajis salim wat tawajjuhis sahih hatta yatalaqa min ilmihim awwala thumma min manhajihim thaniya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang murid itu memerlukan ustaz dari sisi ilmiahnya dan amaliyahnya. Oleh karena itu kata beliau, wajib harus bagi sang murid tadi bersungguh-sungguh mengerahkan segala upaya yang dia miliki untuk selektif dalam mencari ustaz. Yaitu orang-orang yang dikenal keilmuannya, dikenal amanah dan agamanya, dikenal dengan manhaj yang salim, manhaj yang benar, dikenal dengan tawajjuh yang sahih, cara pandang yang benar, hingga dia menimba ilmu mereka, kemudian menimba manhaj mereka, mempelajari ilmunya para asatidah sekaligus mempelajari manhajnya para asatidah. Dikenal dengan ilmu, amanah, agama, manhaj yang benar, cara pandang yang sahih. Tambah lagi orang yang terpercaya, yang diridhoi, yang masyhur orangnya, yang dikenal sangat bersungguh-sungguh dengan talabul ilmu syar'i pada masa mudanya. Ini semua adalah penjelasan-penjelasan para ulama kita ya para fitina azakumullah, yang menjelaskan siapa orang yang layak, sifat-sifat dan kriteria orang-orang yang layak diambil ilmunya. Dari sekilas apa yang telah diuraikan di atas bisa kita tarik kesimpulan, dan itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul dalam kitab beliau syarah qaul Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Beliau menyimpulkan kriteria sifat-sifat orang yang bisa diambil ilmunya. Beliau mengatakan wasifatul alim man tawaffarat fihi al-umur taliyah. Sifatnya seorang alim, kriteria seorang alim yang diambil ilmunya ialah seseorang yang terpenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, ittiba'u ma jaa fil kitabi was sunnah. Dia memiliki prinsip ittiba', mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang terdapat dalam sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama, da'i tadi, ustaz tadi, alim tadi, guru tadi, seorang guru yang betul-betul tiba mengikuti bimbingan Quran dan bimbingan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Sehingga kalau ada yang hanya mengandalkan akal fikiran saja, tidak masuk kriteria, jangan sama dia. Kalau hanya mengandalkan perasaannya saja, dzauq, atau yang semisalnya, jangan belajar sama dia. Dikarenakan tidak terpenuhi ketentuannya. Yang terpenuhi seseorang ustadz, seorang pengajar, seorang guru yang betul-betul mengikuti isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebab yang dipelajari adalah agama. Yang kedua, التقيد والانضباط في فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, guru tadi senantiasa terikat dan terkait dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in dan ulama setelah mereka. Quran, Sunnah difahami dengan pemahaman salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ringkas cerita dari dua poin ini, ketentuan seseorang yang layak diambil ilmunya, dia seorang salafi sahihul manhaj, seorang salafi yang sahih manhajnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dakwahnya, kesehariannya. Betul-betul dia senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Salafi. Maka kalau ternyata dia bukan seorang salafi, afwan, tidak masuk di dalam kategori dan kriteria. Minggir, tidak layak diambil ilmunya. Ternyata seorang orang yang menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari manhaj salaf, barakallahu fikum, maka ditolak. Afwan, tidak bisa mengambil ilmu dari Anda dikarenakan tidak terpenuhi di ketentuan yang dibawakan tadi. Ditambahkan lagi yang ketiga, luzumuhu litta'ah وَبُعْدُهُ عَنِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِ وَالْذُنُوبِ. Kriteria ketiga dari seseorang alim yang layak diambil ilmunya, dia berupaya senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia berupaya untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan dia jauh dari beragam kefasikan, jauh dari beragam kemaksiatan, jauh dari beragam dosa. Orang yang saleh, bukan orang yang fasik. Itu ringkasnya. Salihun fi ibadatihi, wa salihun fi muamalatihi, wa salihun fi akhlaqihi wa adabih. Orang yang saleh ibadahnya, yang soleh muamalahnya, yang soleh akhlak dan adabnya, senantiasa mentaati Allah dan juga Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dia bukan orang yang fajir, bukan orang yang fasik, bukan orang yang bergelimang di dalam dosa-dosa dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya. Jadi kalau ternyata ustadznya kok fasik, melaksanakan tindakan dosa besar, tindakan-tindakan kemungkaran, dan dikenal dengan itu, ma'ruf dengan kefasikannya, mohon maaf, tidak masuk dalam kriteria menimba ilmu agama daripadanya. Inna hadzal ilma din, fanzur wa amman ta'khudhuna dinan. Ternyata ustadznya itu jago togel, senengnya main gaplek dengan judi, ma'ruf. Afwan, tidak bisa kita menimba ilmu agama dari orang semacam ini. Ternyata ustadznya itu murabi, suka memakan harta riba. Maaf, tidak bisa dipakai. Anda terlalu lekat dengan beragam kemungkaran dan kemaksiatan. Ternyata ustadznya sedang main perempuan. Tuh, tadut tak apa-apa. Bahasa main perempuan itu kan tidak sah ya. Nah kok punya pasangan-pasangan gelap begitu, suka yang gelap-gelap seperti itu. Nah, maaf, lengser Prabon, tidak layak diambil ilmunya. Demikian seterusnya. Ketika dia ma'ruf, masyhur dengan kefasikannya, dengan kemaksiatannya, dengan dosa-dosanya, tidak diambil ilmunya barakallahu. Naam. Termasuk di dalamnya ialah seseorang yang sayyul akhlak. Seseorang yang jelek akhlaknya barakallahu fikum, tidak layak diambil ilmu daripadanya. Seperti yang terangkan tadi sama Syekh Ibnu Utsaimin, murid itu tidak semata-mata membutuhkan ilmunya, tetapi juga membutuhkan amaliyahnya. Belajar kepada guru itu menyerap dan menimba ilmu yang dia sampaikan, sekaligus menyerap dan menimba amalan yang dia kerjakan. Sehingga kriteria tadi harus disebutkan. Bukan semata-mata dia punya ilmu agama, ngerti Quran, ngerti sunnah, ngerti dan segala macamnya, tapi harus orang yang saleh, harus orang yang jauh dari beragam kefasikan dan yang lain-lainnya. Bukan berarti ustaz itu harus maksum. Tidak mungkin. Pasti salah. Maka tadi saya membahasakannya, seseorang yang masyhur, yang dikenal dengan kemungkarannya, dikenal dengan kemaksiatannya, dikenal dengan kefasikannya, jangan diambil. Tapi kalau dia berbuat dosa dengan khilaf, dengan tanpa dia sadari, atau dikarenakan syahwat yang terlalu tinggi sehingga jatuh dalam perkara dosa, istighfar setelah itu kembali ke jalur yang benar, tidak ada masalah. Apalagi dia sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi kalau masyhur, masyhur dengan kefasikannya, sehingga dikatakan sebagai orang yang fasik, orang yang mursal, orang yang fajir dan segala macamnya, tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Yang keempat katanya Syekh Ahmad bin Zumul, kriteria yang keempat ialah bu'duhu minal bid'i wal dhalalati wal jahalati wa tahdhiruhu minha. Jauhnya dia dari beragam kebid'ahan-kebid'ahan, dari ragam kesesatan-kesesatan, tindakan-tindakan bodoh, dan dia mentahdir, memperingatkan umat dari kebid'ahan tadi, dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Intinya, ustaz ini atau guru kita ini bukan seorang hizbi, bukan seorang mubtadi', bukan seorang ahli bid'ah. Jauh dari kebid'ahan, jauh dari penyimpangan, jauh dari kesesatan. Dan itu diwujudkan, dibuktikan dengan prinsip tahdhir yang dia lakukan. Memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya kesesatan, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, kekufuran, dan kelompok-kelompoknya, dan tokoh-tokohnya kalau memang bermaslahat. Tegas. Salamatul manhaj. Selamat manhajnya. Memiliki mawaqif sahihah. Sikap-sikap yang benar, sikap-sikap yang sahih dalam menghadapi berbagai macam bentuk dan ragam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Naam. Yang kelima dari kriteria seorang alim yang layak diambil ilmunya, al-khusyu' wal khudu' li amrillahi ta'ala. Orangnya khusyuk, orangnya tunduk, patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada muhim. Ini yang dikatakan sebagai waqafun inda kitabillah. Orang yang senantiasa berhenti pada kitabullah. Waqafun indal haq. Senantiasa berhenti pada kebenaran. Ada muhim. Sehingga cari itu kebenaran. Yang dia pelajari itu kebenaran, yang dia dakwahkan itu kebenaran, yang dia pegang itu kebenaran, semuanya al-haq. Dan ketika ada orang yang menegur dia, maka dia punya prinsip al-haq. Kalau ternyata dirinya sesuai dengan al-haq, maka dia pegangi al-haq tadi sekuat tenaga, tidak takut dengan celaan siapapun, tidak takut dengan hinaan siapapun, tidak takut dengan siapapun yang menyelisihinya atau yang merendahkannya, dikarenakan dia tahu dia di atas al-haq. Tapi ketika ternyata dia ditegur oleh orang lain, disinggung sama orang lain, dan dia tidak di atas al-haq, maka dia dengan cepatnya, dengan mudahnya, dengan lapang dada, berhenti kepada al-haq tadi. Tidak meneruskan kebatilannya, atau kesalahannya, atau penyimpangannya. Waqafun indal haq. Seseorang yang betul-betul berhenti pada kebenaran. Khusyuk, tunduk, patuh kepada perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan yang keenam ialah ahlul istimbati wal fahm. Dia adalah seseorang yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, mampu memahami keterangan-keterangan salaful ummah, mampu mengambil istimbat hukum, mengambil faedah-faedah hukum, mengambil hikmah-hikmah dari ayat yang dia sampaikan, dari hadis yang dia bacakan. Dia mengambil faedah-faedah ilmiahnya, dia ambil hikmah-hikmahnya, ibroh-ibrohnya. Dia punya kemampuan dalam perkara yang satu ini, yang menunjukkan dia seorang yang alim, yang memang betul-betul memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Ini ketentuan-ketentuan orang itu dikatakan sebagai alim. Barakallahu fikum. Quran dan sunnah, pemahaman salaful ummah, saleh bukan fasik, sunni bukan hizbi, bukan mubtadi, orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah, senantiasa berhenti pada kebenaran, dan orang yang memiliki ilmu, memiliki kekuatan ilmu, mampu memahami Quran dan sunnah, dan mampu untuk mengambil hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu kriterianya. Sehingga ya para fitna azakumullah, tidak setiap orang yang berbicara langsung kamu katakan sebagai alim. Tidak setiap orang yang naik mimbar khutbah Jumat langsung kamu katakan sebagai ustaz. Tidak semua orang yang tampil di forum umum, di kursi dengan mejanya, memberikan ceramah innalhamdalillah, langsung dikatakan sebagai ustaz, dai yang layak diambil ilmunya. Tidak semata-mata itu. Kalau semata-mata itu penilaian antum, tidak ubahnya antum sebagaimana orang-orang awam. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, beliau mengatakan, al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Orang alim menurut awam, setiap orang yang naik mimbar itu alim. Hah, ditunjuk sebagai khatib. Ya Allah, khutbah di Masjid Agung Purwokerto. Ya Allah, khutbah di Al-Haruf. Ya Allah, khutbah di Al-Al. Nama-nama masjid yang lainnya. Masya Allah, ambil dia. Khutbah. Alhamdulillah. Khutbah Jumat, bas sekali. Itu kalau orang awam. Memang ustaz itu. Hah? Apalagi ketika ceramahnya Masya Allah menggugah gitu ya. Nah, luar biasa begitu. Oh, disalami, cium-cium, Masya Allah. Ustaz, ustaz. Besoknya sudah dijuluki ustaz. Itu penilaiannya orang awam. Kalau penilaiannya ahlu sunnati wal jamaah, penilaiannya salafuna salih, penilaiannya tullabul ilm, para pencari ilmu agama Allah yang sesungguhnya, tidak semata-mata tampil, tidak semata-mata khutbah, tidak semata-mata ceramah, tetapi dicek semua tadi. Bagaimana akidahnya dilihat, bagaimana manhajnya diperiksa, diteliti, bagaimana orangnya soleh, ataukah dia orang yang toleh yang malah fasik, bagaimana keadaan dirinya sunni ataukah hizbi, kiat mengamalkan sunnah ataukah justru sebagai corong-corong bid'ah. Bagaimana ketawaduan dia? Bagaimana kekhusyuan dia? Bagaimana akhlaknya dia? Bagaimana dia? Tanya terus. Dan bagaimana kedalaman ilmu dia dalam memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah? Ya, kalau ustaz yang ngecek sih gampang. Lah yang kita-kita ini yang bukan ustaz yang ilmunya masih cekak ini, kira-kira caranya bagaimana untuk mengetahui orang alim yang layak diambil ilmunya? Nabi gitu. Gitu ya. Ya bayangannya kami penampilannya ya sunnah. Ya pakai jubah, ya pakai kolan suah. Tidak pernah hitam putih terus. Tidak pernah menggunakan pakaian-pakaian yang melanggar syari. Masya Allah penampilannya sunnah. Yang dibacakan juga Al-Quran. Yang dibacakan juga hadisnya Rasul. Kadang juga mengutip fatwanya Syekh Fulan dan Syekh Alan. Ya sudah alim. Caranya barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul. Setelah beliau membawakan kriteria-kriteria tadi, beliau mengatakan, kaifa yu'raful alim? Bagaimana caranya kita mengetahui orang alim itu? Beliau mengatakan, as-sabilu ila ma'rifatil alim bi su'ali ahli al-ilmi fi waqtihi anhu wal mashhurin min fuqaha'i 'asrihi wa ya'ulu 'ala ma yukhbirunahu min amrihi wa ay yashtahira bi talabil 'ilm. Lalu belum menyebutkan ucapannya Syu'bah bin Auun, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir yang telah kita bawakan di atas. Dia mengatakan cara untuk mengetahui orang itu alim, orang itu berilmu, dengan cara kita bertanya kepada ulama-ulama masanya, ulama-ulama zamannya tentang orang tersebut. Tanya kepada ulama-ulama, tanya kepada ahlul ilm, tanya kepada asatidah al-ma'rufin tentang orang ini tadi. Kita tahu dia termasuk alim ketika dia termasuk orang yang masyhur, termasuk orang yang dikenal sebagai fuqaha masanya. Kemudian kita kembali kepada berita para ulama tentang orang tadi. Naam. Ada orang yang baru tampil, baru datang, tahu-tahu dia masya Allah khutbah. Dari ceramahnya enak, suaranya empuk, yang dibacakan ayat hadis, masya Allah bahayanya bagus. Iya, jangan langsung difonis ya ustaz, ya alim. Enggak. Tanya dulu. Dikarenakan kita tidak tahu siapa dia, tanya dulu. Tanya sama siapa ini? Tanya sama siapa ini? Tanya kepada ahlul ilmi, kepada orang yang punya ilmu, kepada para asatidz yang ma'rufin di tempatnya dia. Tanya, ustaz, mahalu fulan? Bagaimana keadaan si fulan itu, ustaz? Kamu tanya kepada yang ma'ruf. Ketika ustaz yang ma'ruf tadi mengatakan, ayo, arafna. Diperkenalkan, beliau adalah fulan, fulan, beliau dulu adalah orang yang demikian, demikian. Belajarnya dulu di sini, beliau muridnya ustaz fulan, dia fulan begini, begini. Dikasih rekomendasi. Baru kita ngerti, oh rupanya dia seorang yang ada, yang memiliki ilmu, yang layak diambil ilmunya insyaAllah. Dan yang kedua kata Syekh Al-Fazbul, wa ayyashtahira bi talabil ilm. Orang tadi masyhur, dikenal dengan talabul ilminya, dikenal dengan pernah belajar. Si Istrinya ditanya, dari mana kamu belajar? Belajar sama siapa kamu? Berapa lama kamu belajar? Bagaimana kamu belajar? Kok tahu banget? Iya. Dan dikatakan tadi, la yu'khadhu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bitalab. Tidak diambil ilmu ini kecuali dari seseorang yang telah dipersaksikan talabul ilm. Ucapannya Abdullah bin Aun rahimahullah. Tanya. Kenalan namanya siapa ini? Namanya Abdullah bin Aun. Dulu pernah mondok di mana? Om, saya enggak pernah mondok. Mungkin pernah taklim sama siapa gitu. Iya, ya sekali taklim. Siapa? Sama Ustaz Fulan. Ma'ruf. Siapa lagi? Sama Ustaz Fulan. Ya, ma'ruf. Masya Allah. Rutin taklim sama beliaunya? Ya, enggak sih. Ya, paling sepekan sekali. Paling dua pekan sekali. Tapi kok bisa lancar begitu ya ketika khutbah ya tadi ya? Tadi khutbahnya kok Masya Allah gitu ya? Ya, Alhamdulillah. Sering baca-baca buku. Ya, wawasan lah. Ini kira-kira diambil ilmunya apa enggak ini? Loh kok dia baca? Dia belum enggak? Kata Abdullah bin Aun rahimahullah, la yu'khadhu hadzal ilm illa amman syuhida lahu fi talab. Ilmu ini tidak boleh diambil kecuali dari seseorang yang telah dipersaksikan sudah talabul ilm. Oh ya sudah. Ya sudah, jangan kemudian diundang lagi untuk memberikan kajian rutin usulul salasa wala kita butuh tauhid begitu. Saya belum waktunya tampil. Dia harus belajar dulu. Dia belum pernah belajar sama fulan, Ustaz fulan, wala alan, wala siapa. Ini orang adalah kutu buku. Namanya sahabat. Enggak bisa. Ya, dia nyampaikan yang al-haq, bagus, terima. Tapi urusan ketika diminta untuk tampil dakwah, tampil khutbah di mana-mana, tampil taklim di mana-mana, tampil nulis di majalah ini dan segala macamnya, belum masuk kriteria. Jadi ketika sudah ada rekom dari asatidah yang ma'rufin, masyaallah, fulan, oh iya, fulan itu dulu muridnya Ustaz fulan, dia di sana 4 tahun, 5 tahun belajar ke luar negeri, Masya Allah. Sekian tahun. Masya Allah, bagus. Tapi sebentar ya, saya mau tanya dulu. Kaifa talabuhu lil ilm. Ada kata-kata kaifa. Bagaimana dia dulu mempelajari ilmu agama Allah? Bagaimana talabul ilminya dia ini? Males-malesan ketika di sana? Ataukah dia serius belajarnya? Dicek. Ternyata berita yang thiqah sampai kepada kita dari tempat belajarnya dahulu dilaporkan oleh mudir pondoknya dan segala macamnya. Iya, dia lama di sini, Masya Allah, Pak. Santri yang paling lama itu ada 5 sampai 6 tahun di sini. Nah, terus ya itu enggak pernah lulus. Lu kenapa? Iya, dikarenakan belajarnya kayak gitu malas-malesan. Senangnya itu nongkrong, minum teh, sama mendoan, segala macamnya. Lah taklimnya bagaimana? Kalau pas taklim yang ngantuk-ngantuk gitu, gak ada semangatnya. Tapi kalau olahraga nomor 1. Yo, pantes gak lulus-lulus. Masa 6 tahun lamanya mondok di tempatnya Ustaz Fulan itu bukan jaminan, dikarenakan talabul ilminya tidak dikenal sungguh-sungguh. Dari mana ini? Tentang kaifa talabul ilmi. Ustaz 10 tahun di luar negeri. Masya Allah, luar biasa 10 tahun itu. Di mana? Di Timur Tengah sana. Masya Allah. Belajar di sana. Enggak sih, ya jadi TKI saja. Ya mohon maaf, bukan 10 tahun di luar negerinya yang dibahas, tetapi belajar apa enggak? TKI hatta 30 tahun ya diurusi pekerjaan terus, ya mohon maaf, ya gak alim-alim. Enggak bisa. Dia di markasnya Syekh pula. Masya Allah. Belajar. Iya belajar. Kaifa talabuhu li hadzal ilm? Bagaimana dia belajar ilmu agama Allah yang mulia ini? Nah itu Ustaz. Dia qadarullah wa masyafa'al. Emang lama sih 10 tahun dia. Tapi dia sekarang 3 tahun lamanya adaptasi. Sakit-sakitan, ya kedinginan, ya ini dan itu dan segala macamnya. Tidak sama sekali, tidak ada kesempatan untuk belajar dengan tenang. Belum tahun pertama. Sudah 3 tahun sudah adaptasi, sudah mereanu. Belajar. Ternyata dari sononya, dari awal dia berangkatnya, masih nul putul. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa wala bahasa Arab, wala membaca kitab-kitab gondol, wala yang dikasih kritik sedikit. Tidak bisa. Nah terus, nah itu. 3 tahun itu adaptasi. 2 tahun lamanya, dia baru bisa berusaha untuk bisa memahami apa yang disampaikan sama Syekh. Baru ngerti-ngerti bahasa Arab. Jadi selama 5 tahun ngapain? Ya kalau Syekhnya lagi berapi-api, tegang dia berapi-api. Ketika Syekhnya tertawa, ikut tertawa semuanya. Paham enggak? Enggak paham. 5 tahun. Masya Allah itu sudah. 5 tahun. Jadi ya baru dia bisa mengerti bahasa Arab. Terus bagaimana setelahnya? Lah itu dia belajar setahun. Tapi ya itu Ustaz. Lompat sana, lompat sini. Mencelok sana, mencelok sini. Belajar Tuhfatul Saniyah. Baru dapat bab Al-Khobar. Babul Mubtada Al-Khobar. Males ya, putus. Ganti yang lainnya lagi belajar Usulul Thalatha. Baru sampai Al-Asul Awal. Ma'rifatullah. Putul. Ya, mencelok lagi, sebelah sana lagi. Belajar Mustalah hadis Bayquniyah, baru sampai beberapa pembahasan dhaif sudah pusing. Ganti lagi. Ya mohon maaf. Belajar lagi yang lainnya. Belajar apa? Usul fiqih. Masya Allah usul fiqih. Semangat usul fiqih Ustaz. Begitu sampai pada pembahasan yang lainnya, malas lagi. Terus begitu. Berapa lama kayak gitu? 3 tahun Ustaz. 3 tahun hanya semata-mata mencicipi ilmu, pencelok sana, pencelok sini dan segala macamnya. Terus selain 2 tahun yang terakhir sudah bosan dengan talabul ilm syuhul. Tahu syuhul? Daripada belajar tidak pernah beres kayak gitu, akhirnya kerja. 2 tahun sisanya disibukkan dengan yang namanya pekerjaan untuk mencari duit. Setelah itu genap 10 tahun pulang. Masya Allah. Apakah diambil ilmunya orang semacam ini? Mohon maaf, jangan ragu-ragu. Maaf, Anda bukan orang yang dimaksud. 10 tahun Ustaz. Lah 10 tahunnya kayak gitu. Ya tidak ada hasil apa-apa. Belum ada yang namanya syiddatut talab, kesungguh-sungguhan dia dalam talabul ilm. Belum ada perjuangan dia dalam talabul ilm, kesungguh-sungguhan dalam memahami ilmu yang ada, penyerapannya, pemahamannya dan segala macamnya. Belum. Walaupun 10 tahun namanya afwan. Tinggi. Sehingga betul-betul harus terpenuhi kriteria tadi. Barakallahu fi ini fanafitina azakumullah. Seseorang yang layak diambil ilmunya dari kalangan para ulama atau dari kalangan para tulabul ilm. Al-asatidha al-ma'rufin. Barakallahu fi. Naam ya. Disebutkan tadi oleh Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru wa amman ta'khudhuna dinakum. sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Ambil dari orang-orang yang demikian ketentuannya. Dan harus selektif dalam menimba ilmu agama Allah dan mencari guru ya. Kemudian disebutkan oleh para ulama salaf dari pernyataan Muhammad bin Sirin di atas, kriteria-kriteria orang-orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Alladzina la yu'khadhu anhumul ilm, orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya. Dikarenakan ada intiqa usyuk, adanya perintah untuk selektif dalam mencari guru, di samping menyebutkan kriteria-kriteria guru yang dibawakan tadi, juga disebutkan oleh para ulama kriteria-kriteria seseorang yang tidak bisa diambil ilmunya. Disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah, dalam bukunya tadi Syarah Qaul Ibn Sirin Inna Hadzal Ilma Din, beliau mengatakan, menyimpulkan, wa yumkin an narji'a asbab man la yu'khadhu anhu al-'ilm ila sababain ra'isain. Dan mungkin kita mengembalikan sebab-sebab orang yang tidak diambil ilmunya itu dikembalikan pada dua sebab yang pokok. Dua sebab, dua alasan orang tidak diambil ilmunya. Yang dari sini akan dirinci oleh beliau selain. As-sababul awal, sebab yang pertama ialah al-jahl, dengan sebab kebodohan. Dengan sebab al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan. Sebab yang kedua mukhalafatul haq, sebab yang kedua dikarenakan orang tadi menyelisihi kebenaran. Sebab yang kedua ini dibagi dua lagi. Yang pertama ialah mukhalafatul haqqi li syahwatin, menyelisihi kebenaran karena syahwat. Dan yang kedua ialah mukhalafatul haqqi li syubhatin, menyelisihi kebenaran karena sebuah syubhat, pemahaman yang menyimpang. Kalau mau dijabarkan keseluruhan, tiga. Yang pertama kebodohan, yang kedua menyelisihi al-haq karena syahwat, yang ketiga menyelisihi al-haq karena syubhat. Ini tiga sebab kenapa seseorang itu tidak bisa diambil ilmunya. Karena kejahilannya, dikarenakan dia menyelisihi kebenaran dengan syahwatnya, atau karena dia menyelisihi al-haq dengan syubhatnya, pemahaman yang rancu pada dirinya. Kemudian beliau menukil dari sekian para imam yang menjelaskan tentang masalah ini. Lalu setelah itu beliau memperinci. Ini yang mungkin penting saya sampaikan, perincian dari beliau hafizahullah memperinci tiga tadi. Disebutkan satu persatu orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya. Tidak boleh kita belajar daripadanya. Saya bawakan dengan ringkas. Katanya Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah, famimman la yu'khadhu anhu al-'ilm al-juhal. Termasuk seseorang yang tidak boleh diambil ilmunya ialah al-juhal, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As yang saya bacakan di atas, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilm biqabdul ulama, riwayat tadi. Al juhal, orang yang jahil. Beliau menjelaskan perincian-perincian orang yang dikatakan jahil yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Beliau mengatakan wal muradu bil jahil kullu man takallama fi dinillahi bila ilm. Seseorang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, itu jahil. Seseorang yang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu, walau kana yuhsinul ibarah, walaupun dia orangnya bagus ungkapannya, bagus cara bicaranya, walau kana yudarris, walaupun dia sebagai pengajar, sebagai seorang guru, walau kana yu'alliful kutub, walaupun dia punya tulisan dan karya-karya tulis, walau kana khatiban mufawwaha, walaupun dia seorang khatib, penceramah, pengkhutbah yang handal, orator, tetapi kalau dia bicara dengan tanpa ilmu, dikatakan jahil, tidak bisa diambil ilmunya. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Katanya beliau, wa yadkhulu fil jahil, termasuk pula dalam kategori orang jahil, ialah man kathura khata'uhu wa ala sawabih. Seseorang yang kesalahan-kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Itu menunjukkan dia orang yang jahil. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Wa yadkhulu bil juhal, juga termasuk orang jahil, kata beliau. At-taibuna minal ma'asi, orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan. Orang yang baru insaf dari kemaksiatan. Ada jahil, dikarenakan dia masih mu'allaf dalam perkara ilmu. Paham ya? Mu'allaf dalam perkara ilmu. Orang yang dulunya dikenal dengan preman. Hah? Semua orang Purwokerto ngerti ini preman kelas. Hah? Akap. Yang kelas gurame. Iya, terlalu tinggi ini. Ya apalagi yang tinggi gitu ya. Taruh sudah. Dikenal dengan premannya, dengan kemursalannya, dengan maksiatnya, us beragam dosa, taruh. Usah. Ngerti semua sak Purwokerto. Ternyata dia insaf dari premanismenya itu. Sudah sadar, sudah tobat, tidak mau lagi terjun dalam dunia gelap dan yang kasar, keras itu. Insaf. Hah? Yang tadinya tidak pernah mengenal yang namanya masjid, masuk masjid, mengambil air wudhu, sholat. Ya walaupun rambutnya masih sedahu, rambutnya masih setinggulnya, dikuncir-kuncir dan segala macamnya, pelan-pelan. Insaf. Betul-betul insaf. Lama-lama rambutnya udah rapi, masya Allah udah bagus. Insaf. Orang kaget. Fulan, insaf. Iya, insaf. Ini lagi kebetulan apa? Enggak mas, saya udah tobat. Alhamdulillah mas, dapat hidayah. Tobat saya mas. Insaf. Orang yang semacam ini, alhamdulillah Allah kasih taufiq wal hidayah, sehingga dia insaf dari kemungkaran-kemungkarannya. Kita kuatkan hatinya, kita support dia, supaya dia semakin kuat keimanannya. Tapi dalam urusan mengambil ilmu daripadanya belum bisa. Tidak bisa orang semacam ini dengan tiba-tiba, ayo pengajian di Al-Faruq. Maksudnya gimana? Disuruh ikut taklim loh. Mas ini yang tampil ceramah di hadapan jamaah Al-Faruq. Ya gak bisa ya, mau ngomong apa dia? Ya kan supaya diambil ibrohnya Ustaz. Hah? Hadirilah. Gimana? Pengajian atau muhadharah akbar di Al-Faruq. Hah? Pelajaran yang berharga bagi para preman. Atau apa gitu ya? Hah? Mantan preman telah sadar, telah insaf. Hadiri ceramah dia di Al-Faruq, Pak dan Mabib. Masya Allah. Misal. Memang betul-betul membuat orang itu kepingin hadir. Penasaran. Mana orangnya? Insaf dah. Betul dah. Tetapi tidak ada ilmu yang dia sampaikan. Tidak ada qala Allah, qala Rasul yang dia sampaikan. Tidak ada keterangan para ulama yang dia sampaikan. Dikarenakan dia masih mu'alaf dalam perkara ilmu. Bukan dalam perkara agama ya. Mu'alaf dalam perkara ilmu. Gak mungkin kamu suruh dia ceramah. Mengomong apa? Ya kan menceritakan tentang masa lalunya. Terus dia bisa menyebutkan dengan detail. Dulu dia gini, salah dalilnya ini, salah dalilnya ini. Bisa? Allahul musta'an. Tidak bisa ya, termasuk jahil. Tidak bisa diambil ilmu. Apalagi seseorang yang taibun minal kufur, yang baru tobat dari kekafirannya. Yang ini betul-betul mu'alaf, baru insaf dari kekufurannya. Yang tadinya itu non-muslim, sekarang tobat jadi orang Islam. Yang ini betul-betul mu'alaf tenanan. Ya mu'alaf agamanya, ya mu'alaf ilmunya. Tidak bisa kamu ajak dia ceramah kesana kemari. Tidak boleh kamu ambil ilmu agama daripadanya. Dia orang yang jahil dalam ilmu agama. Harus belajar terlebih dahulu. Karena fitna azakumullah, kesalahan kaum muslimin ketika mendapati hal-hal yang semacam ini. Wah luar biasa, digandeng kesana kemari. Mantan pendeta telah bertobat. Hadirilah. Lebih ramai lagi mantan biarawati bertobat. Hadirilah. Wah, iya, yang namanya lapangan besar, full dengan yang namanya manusia. Kepingin tahu kayak apa biarawatinya. Tidak kepingin tahu bagaimana insafnya. Ya apa ya? Nyata. Apalagi ternyata biarawatinya itu. Masya Allah. Allahul musta'an. Ini membahayakan ya. Ada jahil. Belum bisa menyampaikan ilmu. Suruh belajar dulu. Agama Allah yang baik dan benar. Termasuk jahil. Katanya beliau. Iyalah ulama tib wal julujia wa ghairiha minal ulumil kauniyah alladhina lam yatafaqahu fi dinillah thumma yatasaddarun libayani ma'anil qur'ani wa sunnah. Termasuk jahil ialah pakar-pakar medis kesehatan. Afwan, enggak nyium dokter. Pakar-pakar medis, pakar-pakar geologi dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya yang belum pernah belajar agama dengan benar, ini persyaratannya. Yang tidak belajar agama dengan benar, belum memahami agama Allah dengan benar, kemudian mereka tampil menjelaskan tafsir ayat, makna hadis. Tidak bisa. Tidak bisa diambil ilmu agama daripada profesor, sudah profesor, guru besar urusan medis. Tapi dia enggak pernah belajar di agama. Ya enggak mungkin kamu suruh dia ceramah, menyampaikan ilmu agama kepada umat. Enggak bisa. Ada mu'alaf dalam perkara ilmu, jahil dalam perkara ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diambil ilmu daripada. Nek belajar ilmu medis memang dia ahlinya. Nek belajar ilmu dunia yang lain memang dia ahlinya. Tetapi kalau urusan ilmu agama dia bukan bidangnya, tidak boleh mengambil ilmu daripadanya. Sehingga jangan terpaku pada gelar Prof, Dr, apalagi dan yang lain-lainnya. Barakallah, tidak bisa. Dikarenakan dia bukan ahli dalam bidang agama. Tetapi kalau kemudian dia masya Allah secara ilmu dunianya mumpuni, dia juga belajar ilmu agama Allah dengan baik dan benar, sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, bahasa Arabnya masya Allah pemahamannya bagus, taklim dengan ma'ruf dengan talabul ilmu masya Allah, punya ilmu, dia menggabungkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, luar biasa ya. Maka dia bisa memberikan ilmunya kepada umat, dikarenakan dia mumpuni dalam perkara ilmu agama, sekaligus dia punya keahlian dalam urusan dunia. Barakallah. Naam, termasuk yang tidak boleh diambil ilmunya. Jadi masih pertama ya, jahil ya. Termasuk yang tidak boleh diambil ilmunya ialah al-majhul. Seseorang yang tidak dikenal siapa dia, majhul. Katanya Syekh Ahmad Buzmul, al-majhul huwa kullu man tasaddara li'ifadatin nas wa la yu'rafu haluh min jihatil ilm. Yang namanya majhul, yang enggak dikenal. Setiap orang yang tampil menyampaikan faedah ilmu kepada orang lain, tetapi tidak pernah dikenal sisi ilmiahnya. Tampil entah dia jadi khatib, entah jadi penceramah, entah menjadi dai keliling, atau jadi dai panggilan, atau yang lain-lainnya. Tapi tidak pernah dikenal sisi keilmuannya. Tidak dikenal dengan talabul ilminya. Tidak dikenal dengan bagaimana dia talabul ilm. Tidak dikenal dari mana dia belajarnya. Yang semacam itu namanya majhul. Orang yang tidak dikenal. Ini perkara yang kedua. Seseorang yang tidak diambil ilmunya. Barakallahu fiik. Seperti sebagaimana ucapannya para ulama yang telah lewat, khudhu al-ilma minal masyhurin, ambillah ilmu itu dari orang-orang yang masyhur. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau mengomentari banyaknya buku-buku kecil yang beredar di tengah-tengah masyarakat muslimin, beliau mengatakan al-kutayyibat katsirah wa katsirah aydhan min unasin majhulin la yu'lamu anhum sabiqu ilmin wala sabiqu fiqhin. Kutaibat, kitab yang kecil, yang tipis-tipis, banyak dan sangat banyak sekali. Itu dari orang-orang yang majhul, penulis-penulis yang tidak dikenal, yang sebelumnya tidak diketahui ilmunya, yang sebelumnya tidak diketahui pemahamannya. Walihada ana ansah alla yutalaqa min hadhihi al-kutayyibat illa man arafa ashabah wa annahum min al-ulama'i al-mawthuqin bihim dinan wa 'ilma hatta la yadhil. Oleh karena itu saya nasihatkan, janganlah dia mengkonsumsi kitab-kitab kecil tadi kecuali dari orang yang telah dikenal penulisnya, siapa orangnya, dikenal sebagai ulama yang dipercaya agamanya, dipercaya ilmunya, supaya kita tidak sesat. Barakallahu'alaikum. Ini penting. Masyhul, enggak diambil ilmunya. Barakallahu'alaikum. Supaya kita tahu bagaimana keadaannya, tanya kepada ahlul ilm, kepada para ulama, kepada yang punya ilmu, di tempat dia domisili. Siapa sih bulan? Sebagaimana yang dirinci tadi. Barakallahu'alaikum. Al-Majhul. Itu yang kedua. Yang termasuk tidak diambil ilmunya ialah Man qalla ilmuhum minal khutaba, yang tidak diambil ilmunya ialah khatib-khatib yang tidak memiliki ilmu, khatib-khatib yang dangkal ilmu dan pemahamannya. Ini termasuk dalam bagian juhal, orang-orang yang jahil tadi ya. Khatib tetapi sedikit ilmunya. Di sini Asy'ari Ahmad bin Zumul aku menyebutkan beberapa contoh-contoh orang, padahal semuanya masuk dalam kategori al-juhal, orang-orang jahil. Sengaja perlu sebutkan dikarenakan tipe-tipe orang semacam ini banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu beliau angkat secara khusus supaya kita mewaspadai orang-orang semacam ini. Tadi khatib-khatib yang dangkal ilmu agamanya, yang kurang pemahaman ilmu agamanya, barulah. Juga yang tidak diambil ilmunya ialah as-sahafiyun. As-sahafiyun diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa al-Ashdaq. Beliau mengatakan la yu'khadul ilmu min sahafi. Ilmu ini tidak boleh diambil dari seorang sahafi. Siapa itu sahafi? As-sahafi alladhi ya'khudul ilma minas suhuf. Seseorang yang mengambil ilmu, yang belajar ilmu dari kitab, alias otodidak, tidak memiliki guru pembimbing. Katanya Sulaiman bin Musa al-Ashdaq la yukhadul ilm min sahafi. Ilmu agama tidak diambil dari orang yang otodidak belajarnya, yang tidak punya guru. Katanya para ulama, ini lebih banyak salahnya daripada benarnya. Juga yang lainnya lagi yang termasuk tidak boleh diambil ilmunya ialah man qalla ilmuhum minal wu'ab wal mudzakirin. Para mubalek-mubalek, para penceramah-penceramah, para pemberi tausiah-tausiah yang dangkal ilmunya. Jahil juga ya, banyak orang yang jahil tetapi memiliki profesi sebagai penceramah atau mubalek. Tidak diambil, termasuk juhal. Wa mimman la yukhadhu anhum ilm, yang juga tidak boleh diambil ilmunya, man qalla fiqhuhu minal qusas. Tukang cerita, tukang hikayat, tukang dongeng yang juga dangkal ilmu agamanya. Qusas. Yang semata-mata kisah, menyampaikan kisah-kisah, menyampaikan hikayat-hikayat dan segala macamnya yang dangkal keilmuannya. Jahil dia. Juga termasuk yang tidak diambil ilmunya ialah man qalla fiqhuhu minal 'ibad, ahli ibadah yang dangkal keilmuannya. Ahli ibadah tapi dia jahil, tidak mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Juga yang tidak diambil ilmunya, barakallahu fikum, man qalla ilmuhu minal qurra, ahli qiraah, qari yang dangkal ilmu agamanya. Ini semua ikhwanuddin azakumullah secara global termasuk dalam kategori al-juhal, orang yang jahil, yang bodoh tentang perkara agama Allah. Sekali lagi disebutkan dengan satu persatu, dengan terperinci, dikarenakan mereka ini masyhur, tersebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Jangan terpaku dengan kiroahnya yang indah, yang merdu. Jangan terpaku dengan tajwidnya yang mantap. Jangan terpaku dengan ceramahnya yang menyentuh hati, membuat orang menangis. Jangan terpukau dengan orasinya yang menyala-nyala. Jangan terpukau dengan penampilan dia yang ahli ibadah. Itu semuanya zahir. Yang dianggap ialah ilmunya. Al-ibratu bil ilm. Yang dianggap adalah ilmunya, barakallahu fiik. Ketika mereka semuanya jahil, maka tidak diambil ilmu dari mereka. Ini semua masuk dalam asbab yang pertama, al-jahil. Karena bodohnya mereka. Adapun yang masuk di dalam sebab yang kedua, dikarenakan dia menyelisih kebenaran karena syahwat, maka yang dimaksud ialah al-fusaq, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik maka termasuk orang yang tidak boleh diambil ilmunya ialah orang-orang fasik yang dikenal kemungkaran-kemungkarannya, yang dikenal kemaksiatan-kemaksiatannya, yang dikenal dosa-dosa besarnya. Fasik termasuk di dalamnya ialah sayyul akhlak, orang-orang yang memiliki akhlak yang sangat buruk, yang sangat tercela. Dengan keburukan akhlaknya itu dia melaksanakan tindakan-tindakan yang ngawur, tindakan-tindakan yang kurang adab, tindakan-tindakan yang kurang berakhlak. Ini dikarenakan kefasikannya. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang menyelisihi al-haq karena syubhat. Yang dimaksud ialah satu, ahli bid'ah. Jelas seluruh ulama kita sepakat tidak boleh bermajlis dengan ahli bid'ah. Semata-mata majlis tidak boleh, apalagi menimba ilmu dari mereka, walaupun bahasa Arab, walaupun bab pernikahan, walaupun bab tajwid dan qiraah. Semata-mata majlis dilarang dengan kesepakatan para ulama. Ahli bid'ah jelas dengan semua ragam sektenya, dengan semua ragam-ragam penyimpangan-penyimpangan yang ada, semua hizbiyyin tidak boleh diambil ilmu daripada. Yang kedua ialah al-masbuhin, orang-orang yang memiliki syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, walaupun belum difonis sebagai ahli bid'ah. Walaupun belum difonis sebagai ahli bid'ah, ya masih ahlu sunnah, ya masih salafi. Tidak ada yang menyatakan dia sebagai seorang mubtadi. Belum ada yang mengatakan dia sebagai hizbi. Tapi dikenal ma'ruf dengan syubhatnya, dengan penyimpangan-penyimpangannya dan segala macamnya. Yang semacam ini tidak boleh diambil ilmu daripadanya, dikarenakan mukhalafatuhu lil haqqi bi syubhah, dia menyelisihi kebenaran karena syubhatnya. Barakallahu fiik. Naam. Dan yang disebutkan oleh beliau termasuk orang yang tidak diambil ilmunya karena syubhat ialah para pemikir-pemikir, para politikus-politikus, al-mufakkirun as-siyasiyun. Ini semua tidak boleh diambil ilmunya. Barakallahu fiikum. Naam, ini secara global siapa kriteria orang yang diambil ilmunya, siapa pula yang enggak diambil ilmunya. Dari sini fanafitin azakumullah bisa kita ambil kesimpulan yang sangat penting. Ternyata yang tidak boleh diambil ilmunya itu tidak semata-mata ahli bid'ah, tidak semata-mata hizbi. Seseorang yang masih dikatakan sebagai salafi, masih dikatakan sebagai ahlus sunnah pun juga tidak diambil ilmunya kalau ternyata dia masih jahil, ternyata dia orang yang fasik, ternyata dia orang yang mursal, ternyata dia orang yang memiliki akhlak yang jelek, ternyata. Walaupun bukan seorang hizbi, bukan seorang mubtadi umbal, dilarang dikarenakan dia tidak memenuhi kriteria yang ada. Dari sini diambil pula kesimpulan ikhwan fillah azakumullah. Ketika ada seseorang da'i melarang umat atau melarang ahlu sunnah, kalian jangan belajar kepada Ustadz Fulan. Misal, jangan kamu fahami. Berarti Ustadz Fulan itu sudah mubtadi, sudah hizbi, ditahrir. Buktinya mana? Lah itu dilarang belajar daripadanya. Belum tentu. Ditanya dulu, loh kenapa kok tidak boleh taklim sama Ustaz Fulan? Apakah dia hizbi? Oh enggak, dia enggak hizbi. Loh, bukan hizbi kok enggak boleh mengambil ilmu daripadanya? Lah iya, tidak boleh mengambil ilmu daripadanya dikarenakan dia ini orangnya afwan, bejat akhlaknya, bobrok kelakuannya, jelek buruk akhlaknya, afwan, jangan sama dia. Sayyul khuluq. Hizbi? Tidak, dia tidak hizbi. Dia tidak hizbi. Na'arakallah. Kenapa? Dia orang yang masih belum belajar ilmu agama. Dari siapa dia taklim? Dari siapa dia belajar ilmu agama? Dari siapa? Dari siapa? Belum ma'ruf dengan talabul ilminya. Jangan sama dia. Ya kita khillah, dia orang yang saleh, orang yang baik. Lima waktunya kepada telat, jamaah, qabliyah, ba'diyah, wa zikir, wa Qur'an, tilawatul Qur'an, wa sodakot, dan segala macamnya. Tidak dikenal dengan kemungkaran-kemungkarannya. Orang baik-baik kok tahdir. Bukan ditahdir. Jangan belajar ilmu sama dia. Bukan karena hizbiyahnya. Bukan karena akhlaknya yang jelek. Orangnya ahli ibadah, masya Allah. Tetapi, afwan, jahil. Belum masuk kriteria orang yang diambil ilmu daripadanya. Suruh belajar dulu. Atau majhul, enggak dikenal siapa dia. Mohon maaf, jangan tampil dulu untuk menyampaikan ilmu agama. Ini tolong ucapkan baik-baik warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian pihak memahami dengan salah kaprah. Ketika ada ucapan yang semacam tadi, jangan belajar dari fulan, sudah dianggap tahdir, sudah dianggap vonis fulan sebagai hizbi, fulan sebagai mubtadi. Salah besar. Salah besar. Bukan semata-mata karena dia hizbi kita melarang dia taklim. Banyak asbab yang lain yang tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad Az-Zumul hafizahullah taala wa ra'ah. Paham ya? Ada fulan, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Banyak. Satu di antaranya ahli bid'ah. Hanya satu dari sekian banyak tipe-tipe yang lainnya. Tolong pahami baik-baik. Dan tolong selektiflah Anda di dalam menimba ilmu agama Allah. Cari guru yang betul-betul bagus, yang soheh akidahnya, yang kokoh selamat manhajnya, soleh ibadahnya, bagus akhlakul karimahnya. Dikarenakan antum tidak semata-mata mengambil ilmu daripadanya, tapi juga mengambil akidah daripadanya, mengambil manhaj daripadanya, mengambil ibadah daripadanya, mengambil adab wal akhlak daripadanya, mengambil muamalah daripadanya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang menyatakan, berarti kalau begitu mengajak umat manusia kepada taklid. Ya bukan taklid. Taklid itu ialah, fanatik itu ialah, kalau kita mengajak seseorang atau umat manusia taklim hanya dengan satu ustaz saja. Jangan taklim kemana-mana sama saya saja. Itu ngajari taklim. Tapi kalau menyebutkan kriteria orang-orangnya, itu bukan namanya taklim, tapi ngajari ilminya. Supaya selektif dalam mencari yang namanya. Ada sebagian pihak yang mengatakan, gak boleh itu ngelarang sana, ngelarang sini, jangan taklim sana, jangan taklim sini. Abu Hurairah taklim sama iblis. Na'udzubillah min dzalik. Itu merupakan ucapan yang sangat keji. Menuduh sahabat yang mulia taklim sama iblis. La'anahullah. Ada dalilnya. Mana? Nah itu kisah ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Dia menangkap orang yang mau mencuri. Di ujung kisah ternyata dia adalah syaitan, iblis. Disebutkan diajari ayat kursi. Itu apa? Nah, ini dikarenakan syubhat yang di kepala antum. Saya mau tanya, ketika iblis setan tadi mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi, apakah Abu Hurairah menerimanya langsung? Diminta apa tidak? Tidak. Yang ngasih langsung iblisnya. Abu Hurairah langsung membenarkan atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi Abu Hurairah langsung menyampaikannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baru ketika Rasul mengatakan shadaqa wa huwa kadzub, betul dia dan diserap pendusta, baru diterima oleh Abu Hurairah. Sehingga katanya para ulama, bedakan antara qabulul haqqi dan talabul haqqi. Qabulul haqq itu menerima kebenaran. Sesuatu yang kamu tahu itu benar. Hak, ayat, hadis, keterangan ulama hak, maka wajib kamu terima siapapun yang menyampaikannya. Kalau seandainya sekarang ini ada iblis muncul di sini, jeling iblis, bisa langsung menyampaikan, wahai ahlus sunnah yang ada di Al-Faruq, kalau kalian mau tidur, jangan lupa membaca ayat kursi. Itu akan menjaga kalian dari gangguan setan sampai pagi harinya. Ditolak atau terima? Jawabannya? Tolak atau terima? Terima. Oh benar. Mengajarkan? Ayat kursi. Ya. Yang kamu sampaikan benar. Tapi itu iblis. Paham ya? Itu namanya qabul haq. Menerima al-haq. Diterima dari siapapun. Kalau tahu al-haq. Adapun talabul haq, mencari kebenaran, bukan sama iblis. Tahu-tahu iblis datang sini, penampakan gitu ya. Kalau mau tidur, doanya apa iblis? Jawab, kalau mau tidur, jangan lupa baca ayat kursi, jangan lupa baca Al-Baqarah 100 kali, jangan lupa baca Al-Fatihah 1000 kali. Oh gitu ya, iya. Celing hilang. Yang ini sesat. Dikarenakan kamu mengambil ilmu dan mencari ilmunya kepada orang yang dilaknat oleh Allah Taala. Jadi paham ya? Kalau mencari ilmu, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Kalau mencari, selektif dalam mencari guru dengan ketentuan yang dibahas. Abu Hurairah tidak mencari ayat kursi dari iblis, tetapi mencari pembenarannya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan betul, maka diterima oleh Abu Hurairah walaupun dari iblis. Saya paham ya? Maka ketika sebagian pihak yang mengatakan belajar sama siapa aja tidak ada masalah, selama dia masih muslim, talim sama dia, tidak boleh ngelarang sana, ngelarang sini. Tapi gitu ya. Berarti kita boleh belajar sama Syiah Rafidhah. Kamu masih muslim. Boleh kita talim sama seorang khawarij, teroris. Kamu masih muslim. Boleh kita talim sama sufi. Kamu masih muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penyesatan umat barakallahu fiik. Ada lagi sebagian pihak yang menyatakan, ditanya kepada siapa kita harus belajar, apakah boleh taklim kepada selain ahlu sunnah? Dijawab, ya, selama dia bukan syiah tidak apa-apa. Selama dia bukan syiah tidak apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Hanya syiah yang kamu kecualikan. Berarti boleh saya taklim dengan orang yang punya pemahaman wahdatul wujud? Boleh atau tidak boleh? Kan bukan syiar rafidhah. Boleh saya taklim dengan ahli filsafat? Kan bukan syiar rafidhah. Boleh saya taklim dengan ikhwani, dengan sururi, dengan tablighi, dengan haddadi, dengan yang lain-lainnya itu? Boleh berarti. Kan bukan syiar, bukan rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Itu merupakan ucapan yang menunjukkan penyimpangan orang yang mengucapkannya. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Mana zaman sekarang ini kalau kita na'udzubillah, pintunya itu mau hendak dibuka lebar-lebar oleh sebagian pihak supaya kaum muslimin tidak memiliki filter dalam talabul ilmu. Dibuka lebar-lebar supaya membebaskan kaum muslimin belajar kepada siapa. Itu upaya penyesatan umat, upaya menyesatkan umat dari siratul mustaqim. Maka hati-hati dari pemahaman-pemahaman yang semacam ini. Camkan baik-baik ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Masya Allah, ini kalau lampunya nyala bagus ini. Sudah berjawab. Nah, sudah KO rupanya nih. Dari mulai pagi sampai sore. Sudah berjawab? Hah?